بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita. Pada pelajaran yang lalu kita telah jelaskan bahwa ada khabar-khabar al-maqbul, khabar-khabar yang diterima yang akan semakin kuat penerimaannya, di antaranya apabila dia dikeluarkan oleh apa? Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ketika dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka sebuah hadis akan semakin kuat. Demikian juga kalau dia adalah hadis yang masyhur dan seluruh jalannya selamat dari kelemahan. Ya, demikian juga al-musalsal bil a'immah al-hufat al-mutqinin, yang pada syaratnya itu dirawikan atau diriwayatkan oleh para imam yang mutqin. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Imam Asy-Syafi'i dari Al-Imam Malik. Ketika para imam ini berada dalam sebuah silsilah turwat, ini silsilah para rawi, maka dia akan semakin kuat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Al-Maqsidu Tsani Taqsimul Khabar Al-Maqbul Ilal Ma'mul Bihi Wa Ghairi Ma'mul Bihi. Pembagian khabar yang makbul kepada al-ma'mul bihi, yang diamalkan, wa ghairi ma'mul bihi, dan yang tidak diamalkan. Jadi suatu riwayat walaupun dia makbul, artinya riwayatnya itu diterima, masih difilter lagi. Tidak semua riwayat yang makbul itu diamalkan. Kenapa? Karena terkadang ada nasikh wal mansukh. Ada yang sudah dinasahkan, sudah dihapus hukumnya, ada hadis yang baru. Jadi kan syariat itu update. Dulu Nabi misalnya melarang orang dari berziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah. Sehingga kalau ada hadis sahih riwayatnya, termasuk riwayat yang makbul, mengatakan bahwa Nabi melarang berziarah ke kuburan, apa kita amalkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Mansukh. Karena sudah dimansukhkan dengan riwayat yang lain. Sehingga walaupun hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka belum tentu diamalkan. Ya, bisa jadi ditanggalkan karena telah dinasakh oleh hadis yang lain. Qala wa yanqasimul khabarul maqbul ila qismain ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Maka khabar-khabar yang maqbul itu terbagi menjadi dua jenis, yang diamalkan dan yang tidak diamalkan. Wa yanbathiqu an dhalika naw'ani min anwa'il ulumil hadits. Maka dari sini keluarlah dua jenis dari jenis-jenis ilmu hadits. Apa itu? Al-muhkamu mukhtaliful hadith wa nasikhu wal mansukh. Jadi ada dua pembahasan kita yang berkenaan dengan hadith itu. Hadith yang makbul, apakah diamalkan atau tidak. Pembahasan yang pertama tentang, yaitu tentang al-muhkam wa mukhtaliful hadith. Al-muhkam wa mukhtaliful hadith. Ya, artinya tidak terjadi padanya nasikh mansukh. Nggak diketahui apa adanya yang lebih awal. Mana yang lebih awal? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini sudah dinasakh oleh yang baru. Tapi apa? Bagaimana menjamakkan? Bagaimana menjamakkan? Ya, kalau dia, kan disebutkan juga oleh beliau, kalau ada hadis yang bertentangan, yang zahirnya bertentangan, maka diusahakan, kalau misalnya diketahui ada pada sahnya, maka yang nasikh didahulukan daripada yang mansukh. Yang mansukhnya sudah tidak dipakai. Kalau enggak tahu, maka diupayakan jamak. Kalau enggak bisa dijamakkan, maka apa? Tawakuf dari hukumnya. Tawakuf dari hukumnya. Nah, ini sekarang beliau ya membahas dulu al-muhkam wa mukhtalifu al-hadith. Yang dia tidak menggunakan metode nasikh mansukh. Harusnya ini ya, kedepanin nasikh mansukh dulu ya. Kalau beliau, beliau sendiri mengatakan nih, idza lam yumkin al-jam'u. Oh, betul. Yang pertama dijamak dulu. Maaf. Yang pertama dijamak dulu, baru kemudian nasikh mansukh. Jadi, lupa anak, ada kaedah. Al-i'mal bidalilain awla bi'ihmali ahadihima. Kaedah yang disebutkan oleh ulama. Al-i'malu bidalilaini awla min al-ihmal min ihmali ahadihima. Apa artinya Pak Rahmat? I'malu bidalilaini awla min ihmali ahadihima. Apa artinya Dani? Ya, mengamalkan daripada mengabaikan salah satu dari dua dalil tadi. Nah iya, maksudnya kalau ada dua dalil bisa kita jamak, kita pakai dua-duanya, jangan satunya nggak dipakai. Kalau bisa, ya kalau nggak bisa, maka lihat ada yang menasahkan, ada yang mansuh. Ya, kalau nggak bisa lakukan tarjih, kalau nggak bisa juga, maka tawakuf. Baik, sekarang al-muhkam wa mukhtalifu al-hadith. Lugatan huwa ismul maf'ul. Sekarang muhkam dulu. Muhkam secara bahasa adalah isim maf'ul dari ahkama bimakna atqona. Atqona artinya suatu yang kokoh. Berarti al-muhkam isim maf'ulnya. Suatu yang dikokoh, dikokohkan. Secara bahasa, huwal hadith al-maqbul alladhi salima min mu'aradati mithlihi. Secara istilah adalah hadith yang diterima, yang selamat dari hadith lain yang menentangnya. Hadith lain semisal yang bertentangan dengannya. Jadi muhkam itu enggak ada yang menentangnya. Artinya enggak ada hadith lain yang menentang dia, yang bertentangan dengan hadis tersebut. Wa aktsarul ahadits min hadzal nau, dan kebanyakan hadis itu ya berasal dari jenis ini. Maksudnya apa? Bahwa hukum asal sebuah hadis itu dia muhkam. Atau kebanyakannya hadis itu muhkam. Sedikit cari hadis itu yang mukhtalaf. Artinya yang ada penentangannya ya. Apa namanya hadis Nabi kan, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu tapi wahyu yang diwahyukan. Sehingga at-ta'arud yaitu kontradiksi antar hadis itu sangat jarang. Dan sebenarnya kalaupun ada itu karena kekurangan kemampuan kita saja dalam menjamak. Ya, ketidakmampuan kita. Kalau dikembalikan kepada ahli al-ilm, maka mereka bisa menjamaknya. Kalau bisa menemukan bahwa ini sudah dimansuh oleh dalil yang lain. Nah, kenapa kok bisa bertentangan? Karena kemampuan kita yang sangat terbatas. Pada hakikatnya tidak ada hadis Nabi SAW yang saling bertentangan. Wa amal haditsu al-muta'aridhah mukhtalifah fahiya qalilatun jiddan. Adapun hadis-hadis yang muta'arid, yang berbeda-beda, maka itu sangat sedikit. Binisbati lil majmu'il ahadits, kalau dibandingkan dengan seluruh hadis. Kalau dikumpulkan semua hadis, maka yang bertentangan itu sangat sedikit. hanya berapa persennya saja. Ini yang muhkam. Adapun mukhtalif al-hadith, mukhtalif ini sama isim fa'il dari al-ikhtilaf didu al-ittifaq. Artinya tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Mukhtalif itu artinya tidak ada, au mukhtal ayam mukhtalif artinya tidak ada kesepakatan. Idzil muradu bi mukhtalifil hadits ay al ahadits allati tasiluna wa yukhalifu ba'daha ba'dan fil makna ay yatadaddani fil makna. Ini maksudkan dengan mukhtalif adalah hadits yang sampai kepada kita namun sebagiannya menyelisihi sebagian yang lain dalam maknanya. Ini maknanya kok berbeda, kok apa bertentangan, bukan berbeda tapi bertentangan. Ini ngebolehin, ini enggak ngebolehin. Ini menghalalkan, ini mengharamkan. Itu namanya ta'arud. Ya, ai yataddani fil makna, yaitu dia saling berbeda, apa saling bertentangan dalam maknanya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, wal hadits al maqbul al mu'aradatu bimitslihi. Ya, ma'a imkanil jam'i bainahuma. Adapun secara bahasa, secara istilah artinya hadis yang diterima mu'aradatu bimitslihi, yang ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Jadi hadisnya makbul diterima, tapi ada hadis lain yang menentang hadis tersebut. Ma'a imkanil jam'i bainahuma, namun dengan syarat apa? Dia bisa dikumpulkan. Jadi penentangan itu hanya seakan-akan bertentangan, tapi kalau dikembalikan kepada ahlul ilm, maka kita akan bisa menyatukan hadis-hadis yang secara zahir itu bertentangan. Ai huwa haditsun sahih, huwa haditsus sahih au hasan alladhi yaji'u haditsun akharu mithluhu fil martabah wal quwwah yunakiduhu fi ma'nan fil ma'na zahiran. Kata beliau, hakikatnya ini adalah hadis yang sahih atau hadis hasan, karena yang makbul itu kalau enggak sahih pasti hasan, dhaif enggak masuk dalam pembicaraan kita. Jadi hadis yang sahih atau hadis yang hasan yang kemudian datang hadis lain yang semisal dengannya dalam kedudukan dan kekuatan, yunakiduhu fil makna zahiran, dia menentang atau bertentangan dalam makna secara zahir. Ya. Jadi dia sama kekuatannya, hasan dengan hasan, sahih dengan sahih. Karena kalau misalnya dia lebih lemah, maka bisa dilakukan tarjih. Hadisnya lebih lemah, maka kita ambil yang lebih kuat. Tapi ini maksudnya apa? Setara, sebanding. Ya. Wa yunakiduhu fil makna zahiran, dan hadis yang datang itu ya menyelisihi maknanya secara atau bertentangan maknanya secara zahir. Wa yumkinu li ulil ilmi wal fahmi ats-tsaqib ay yajma'u baina madlulaihima bisyaklin maqbul. Akan tetapi ingat, ahlul ilm dan orang-orang yang paham itu bisa, yang cerdas bisa untuk mengumpulkan dalil-dalil tersebut dengan pengumpulan yang diterima. Jadi orang waton suloyo enggak seasal-asalan mengumpulkan, tapi dengan penerimaan yang oh iya bisa diterima seperti itu. Ya, jangan asal-asalan. Nah, ini hadis mukhtalaf mukhtalif al-hadis. Jadi dia hadisnya hadis yang makbul, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Namun kemudian ada hadis yang lain yang kontradiksi dengan hadis tadi. Maka dikembalikan kepada ahlul ilm. Kalau misalnya tidak diketahui kapan dia nasakhnya, tidak diketahui kapan duluan datangnya hadis, maka dikumpulkan. Contohnya kata beliau nih, hadis la adwa wala tiarota alladzi rawahu muslimun. Hadis yang dimana Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada tiaroh. Ya, artinya tiaroh itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Kemudian dari hadis yang lain, Nabi diriwayatkan dari Nabi SAW, firra minal majzumi firaraka minal asad, alladzi rawahul Bukhari. Namun di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, kaburlah kalian dari al-majzam, penyakit kusta, penyakit lepra. Firaraka minal asad, hendaknya engkau kabur seperti kaburnya engkau dari kejaran singa. Nah, dua hadis ini seakan-akan apa? Terdapat kontradiksi di dalamnya. Yang pertama Nabi mengatakan enggak ada penyakit menular. Tapi kok yang kedua disuruh kita lari dari penyakit kusta. Harusnya kalau dibawa kepada hadis yang pertama, apa maknanya? Enggak usah lari. Kenapa? Karena yang menularkan penyakit itu, penyakit tidak ada yang menular dengan sendirinya, tapi ditularkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa? Fahadani haditsani sahihan. Maka kedua hadis ini adalah hadis yang sahih, zahiruha ta'arud, yang secara zahir tampak padanya kontradiksi. Li'annal awwala yanfi al-adwa. Karena dalil yang pertama, hadis yang pertama menafikan al-adwa, menafikan permusuhan. Wasami yusbituha. Adapun yang kedua menetapkannya. Ya, silakan saja kalau engkau ingin lewat di daerah yang terkena wabah kusta. Waqad jamal ulama bainahuma wa wafaqu baina ma'nahuma ala wujuhin muta'addidah. Kata beliau, para ulama itu bersepakat ya tentang hadis tadi, artinya menerima mereka, mensahihkannya. Ya wa waqafu baina ma'naha ala wujuhin muta'addidatin. Kemudian mereka pun membahas kedua frase ini. Ya. Maaf. Kata mereka, waqad jamal ulama bainahuma, para ulama telah menggabungkan kedua riwayat ini. Wa waffaqu baina ma'nahuma, dan telah menggabungkan antara makna keduanya, ala wujuhin muta'addidah. Apa dari berbagai sisi. Adzkuruhuna makhtarahu al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka di sini aku akan sebutkan bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar menggabungkan dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan. Wa mufaduhu ma yali. Adapun faedah dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut. Kaifiyatu jama' bainahuma, ya, bagaimana menjamak keduanya? Kaifiyatul jam' baina hadaini haditsaini an yuqal innal adwa manfiyatun wa rusabitah. Bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya yu'di syai'un syai'an. Maka yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya penularan penyakit manfiyatun, ya, penularan penyakit itu dinafikan. Ya, tidak kita tetapkan. Dengan dalil ucapan Nabi SAW, la yu'di syai'un syai'an. Ya, dengan dalil ucapan Nabi SAW, tidaklah sesuatu itu menulari sesuatu yang lainnya. Artinya benar apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, la adwa, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menulari selainnya. Wa qaluhu liman aradahu bi anna al-ba'ir al-ajrab yakunu bainal ibl as-sahihah fa yukhalituha. Ya, fa tajraba faman a'da al-awwal. Demikian juga ucapan beliau terhadap sesuatu yang terjadi ketika ada seekor unta yang sakit, kemudian dia masuk ke tengah-tengah unta yang sehat. Fayukhalituha, kemudian mereka bercampur. Fatajrobu faman a'da al-awwal. Maka fatajrobu. Kemudian maka kemudian dia menyebabkan yang lainnya menjadi sakit. Faman a'dal awal, yakni annallaha ta'ala ibtada'a dhalikal marad fitsani. Maka siapa yang membuat dia penyakit sakit pada pertama kalinya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memulai sakit tersebut pada yang kedua, sebagaimana dia telah memulai penyakit tersebut muncul pada yang pertama. Artinya ada di dalam sebuah hadis disebutkan ada unta yang sakit masuk di tengah-tengah unta yang sehat. Maka dikatakan bahwa yang memulai penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah telah membuat yang pertama itu sakit, maka yang membuat yang kedua sakit itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi laisa li mujarrad, ya, bukan hanya karena penularan itu, tapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal amru bi firar minal majzum famin babi saddidz dzara'i. Adapun perintah untuk lari dari orang yang terkena penyakit kusta, maka ini termasuk bab saddudz dzara'i, menutup pintu-pintu kejelekan. Aila alla yattafaqa li syakhsil ladzi yuqalitu dzalika al mahdzum usulu syai'in lahu min dzalikal marad bi takdirillah ta'ala ibtida'an. Yaitu agar jangan nanti dia bertepatan ketika seseorang bercampur dengan orang-orang yang sakit, bertepatan dengan pindahnya penyakit tersebut bi takdirillah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala ibtidaan, secara ibtida, yakni secara permulaan. La bil adwa al manfiyah, bukan karena penularan itu sendiri. Jadi yang gampangannya menjamak dua hadis ini, ketika Nabi mengatakan la adwa wa la tiara, tidak ada penularan penyakit, illa bi takdir, ditakdirilah. Kecuali dengan apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah, ya. Jadi yang dinafikan itu bukan penularan penyakitnya secara umum, tapi penularan penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini enggak ada. Kenapa? Karena semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayadzunnu anna dhalika kana bisababi mukhalatatihi lahu. Ya, karena bisa jadi ada orang yang menyangka bahwa hanya dengan serta-merta bergaul saja penyakit itu bisa menular tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayatakida sihatal adwa. Maka kemudian dia meyakini kesehatan orang yang sebenarnya dia memiliki penyakit yang bisa menular. Ya, fayaqa'a fil itsm, maka kemudian dia pun terjatuh pada perbuatan dosa. Ya, fa umira bi tajannubi al majzum, maka dia pun diperintahkan untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta tadi. Ya. Artinya bukannya kita ulangi, fayaqtaqida sihatal adwa, maka kemudian dia meyakini bahwa penularan itu terjadi secara sendirinya tanpa ada campur tangan Allah. Maka orang yang mengira semacam ini, dia telah terjatuh pada perbuatan dosa. Oleh karena itu diperintahkan untuk apa? Menjauhi orang yang terkena penyakit. Daf'an li wuku' fi hadzal i'tiqad alladhi yusabbibu al-wuqu'a fil itsm, untuk mencegah dia terjatuh dari keyakinan yang dengannya dia terjatuh pada perbuatan dosa. Paham nggak maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan la adwa, artinya tidak ada penularan secara otomatis melainkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian firro minal majdum, firro roka minal asad. Jadi yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita lari dari orang yang terkena penyakit kusta, seperti lari dari orang yang dikejar harimau atau dikejar singa. Kenapa kita diperintahkan untuk lari? Agar jangan sampai muncul ketika kita bergaul dengan dia, ya, kita punya keyakinan bahwa dia itu bisa menularkan penyakit. Ya. sehingga kita diperintahkan untuk menjauh agar tidak muncul keyakinan bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Daf'an lil wuku' fi hadzal i'tiqad alladhi yusabbibu al wuku'a fil itsm. Ya, ini adalah salah satu contoh penggabungan riwayat yang seakan-akan kontradiksi. Kemudian kata beliau, madza yajibu ala man wajada haditsaini muta'aridaini maqbulain? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang, apa yang wajib dilakukan oleh seseorang apabila dia menemukan dua hadis yang saling bertentangan, tapi dua-dua hadisnya sama-sama diterima. Alaihi yatabi'a al-marahila al-atiyah. Maka wajib bagi dia untuk mengikuti jalan-jalan berikut. Yang pertama, idza amkana al-jam'a bainahuma ta'ayyana al-jam'u wa wajabal 'amalu bihima. Kalau mungkin dikumpulkan, maka dikumpulkan. Ya, dan wajib dia untuk beramal dengan kedua-duanya. Kemudian yang kedua, idza lam yumkin al-jam'u bi wajhin minal wujuh, kalau enggak mungkin untuk menggabungkannya, maka ada tiga cara. Fa in ulima ahaduhum manasikhan qaddamnahu wa amilna bihi wa tarakna mansukh. Kalau misalnya bisa dikumpulkan, kalau tidak bisa dikumpulkan, maka yang pertama, kalau diketahui mana yang menasakh dan mana yang mansukh, maka kita ambil yang menasakh dan meninggalkan yang mansukhnya. Wa illam yu'lam dzalika rajjahna ahaduhuma ala akhar bi wujuhin min wujuhit tarjih allati tablughu 50 wajhan, masyaallah, au akthar, thumma amilna bi rajih. Kalau misalnya enggak bisa di nasikh dan mansukh, maka jalan yang kedua, ya, dilakukan tarjih. Kata beliau ada 50 cara untuk mentarjih. Nah, ini insyaallah nanti mungkin kalau kita dapatkan, ya, kita akan jelaskan. Ya, intinya apa? Bahwa dilakukan tarjih. Kemudian yang ketiga, wa in lam tarajjah ahaduhuma 'alal akhar wa nadir tawaqqafna 'anil amal biha hatta yadhharu lana murajjih. Kalau enggak bisa juga ditarjih, maka tawakuf sampai, artinya tidak diamalkan sampai nanti ada yang bisa atau ada riwayat yang mentarjih. Ini tiga caranya ketika dia tidak bisa untuk dijamak. Qala ahmiyatu wa may yakmul lahu. Ya, pentingnya kita memahami thariqatul jamak ini. Hadzal ilmu min ahammi ulumil hadis. Iz yuttarru ila ma'rifatihi jam'ul ulama. Jami'ul ulama. Wa inama yaqulu lahu wa yamharu fihi al-immah al-jami'una bainal hadith wal fiqhi wal usuliyun wal ghawasuna 'ala al-ma'ani ad-daqiqah wa ha'ula'i humul ladhi la yushkilu 'alayhim minhu illa nadhir. Maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting, yaitu menggabungkan hadis-hadis yang kontradiktif ini. Ya, karena apa? Karena para ulama, jami'ul ulama, yuttarru ila ma'rifatihi. Mereka mewajibkan untuk mengetahuinya. Wa innama yakmulu lahu wa yamharu fihi al-a'immah al-jami'una baina hadith wal fiqhi. Hanya saja lebih sempurna pembahasan dalam masalah ini, yaitu para imam-imam yang mengumpulkan antara ilmu hadis dan fiqhi. Ya, jadi dia selain mengedepankan riwayat, dia juga menggunakan kaidah-kaidah fikhiyah. Wal usuliyun al-ghawasuna 'alal makna al-ma'ani ad-daqiqah. Demikian juga ahli-ahli usul yang sangat mendalam dalam mencari makna yang detail. Wa ulai humul ladzi la yushkilu 'alaihim minhu illa nadir. Maka orang-orang semacam ini, mereka tidak akan menemukan muskilah kecuali jarang sekali. Wa ta'arudul adillah qad syaghala al-ulama wa fihi dhaharat mauhibatuhum wa diqqatu fahmihim. Dan ta'arud ini, pertentangan-pertentangan dalam hadis ini menyibukkan para ulama, dan di dalamnya tampak bagaimana ihtimam mereka dan kedalaman pemahaman mereka. Wa husnu ikhtiyarihim, dan bagusnya pemilihan mereka. Kama zallat fihi aqdam min man khada limarahu min ba'di al mutatafilin ala mawa'idil ulama, sebagaimana telah tergelincir dalam permasalahan ini kaki-kaki orang-orang yang menghususkan man khada, atau orang-orang yang berlarut-larut ghimarahu an ba'di al mutalatifina ala mawa'idil ulama, yang orang-orang yang tergelincir yang menghusus yang apa menceburkan dirinya ya ke dalam mutatafilin. Apa mutatafilin? Ala mawa'idil ulama. Apa mutatafilin? Seperti para parasit. Bahasa baru. Ya, parasit terhadap para ulama. Benalu. Wa ta'arudul adillah qad syagulal ulama wa fihi dhaharat muhibatuhum wa diqqatu fahmihim wa husnu ikhtiyarihim. Kama zallat fihi aqdamu man khada imaruhu min ba'di al-mutalaf al-mutatafilina ala mawa'id al-ulama. Ada orang-orang yang sebagian bergaya ingin jadi apa menggabungkan riwayat-riwayat tersebut. Maka sesungguhnya mereka ini seperti apa benalu bagi para ulama. Kemudian asharul musannafat fihi, ya, tulisan-tulisan yang terkenal dalamnya, pertama ikhtilaful hadith lil imam Syafi'i. Bahwa awalu man takallama wa sannafa fih. Yang pertama kitab Ikhtilaful Hadis karya Imam Syafi'i, masya Allah. Yang beliau adalah orang yang pertama yang menulis dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua ta'wilu mukhtalifil hadis li Ibnu Qutaibah wa Dinawari. Ya, kemudian ta'wil mukhtalifil hadis karya Ibnu Qutaibah dan Ad-Dinawari. Kemudian yang ketiga muskilul athar litthahawi Abu Ja'far Ahmad bin Salamah. Ya, ini adalah kitab-kitab yang ditulis untuk membicarakan hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan. Wallahu taala alam. Lagi filahuna, besok kita masuk dalam konsep nasikh wal mansukh. Bismillahirrahmanirrahim.